Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله رحمني ورحمكم الله jamaah salat Id rahimakumullah, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dari yang kecilnya sampai tuanya dan tidak membedakan statusnya, baik yang kayanya yang miskinnya, semuanya mereka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Hari Id, Idul Qurban, merupakan hari Id kaum muslimin yang dibolehkan di dalamnya untuk merayakannya, bergembira dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yaumul Id, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari Id itu adalah hari untuk makan-makan, hari untuk minum, hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, bukan hanya di lapangan ini saja jemaah hadirin rahimakumullah. Ada dua takbir, takbirul muqayyad dan takbirul mutlak. Takbirul muqayyad dilakukan pada setiap selesai sholat lima waktu sampai pada hari terakhir dari enam ayyam tasyrik. Ada takbirul mutlak, dibaca di mana saja, di rumah, di jalan, sampai enam tenggelamnya matahari pada ayyam tasyrik, yaitu 6 setelah hari Id ini. Ada 3 hari lagi yang disebut ayyam tasyrik, hari yang disunahkan di dalamnya untuk berzikir, mengingat Allah, bertakbir, bertahmid. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Khatib ingin menyampaikan suatu perkara yang menjadi perkara yang penting bagi kita semuanya. Mudah-mudahan saya mendapatkan manfaat dan juga jamaah hadirin salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di kehidupan dunia ini adalah sebagai negeri untuk menanam, negeri untuk beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan 6 yaumul akhir, yaitu yaumul akhir, nanti sebagai hari untuk kita memetiknya, memetik hasil dari apa yang kita tanam. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka mau tidak mau kita yang sudah ada di dunia, maka kita dimintai tanggung jawab pada yaumul kiamah. Di kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai penjara bagi kaum mukminin, tetapi tidak menjadikan mereka dengan penjara ini bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya sijnul mukmin. dunia ini merupakan penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Walhamdulillah. Ketika ditanya kepada salah seorang ulama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya harta. Ada seorang kafir datang kepada seorang ulama ini. Bertanya kepadanya. Disebutkan di dalam hadis, yaitu ucapan Rasul kalian, bahwasanya penjara ini, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Surganya bagi orang kafir. Kenapa? Kami melihat engkau berada di atas limpahan harta. Sedangkan kami yang bertanya ini kebetulan orang yang fakir. Kami orang yang kurang harta. Ya. Maka beliau menjelaskan, dunia dengan berbagai macam perintah dan larangan bagi seorang mukmin, nam itu adalah nam seperti penjara, ya, seperti penjara. Adapun kalian, siksa neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, walaupun dalam penjara Allah memberikan berbagai macam kenikmatan, Allah membolehkan banyak sekali kenikmatan. Dari menikah, dari memakan yang halal, dari berdagang, dan lain sebagainya. Sedangkan binisbatil kafir, ditinjau dari orang kafir. Orang kafir kalau melihat kepada siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dengan berbagai macam siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, maka nam dunia ini dibandingkan dengan neraka pada yaumul kiamah nanti bagi orang kafir adalah sebagai surga, karena mereka tidak mendapatkan rasanya nikmat dari surga. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak pernah untuk mereka orang-orang kafir diistirahatkan dari siksa. Siksa itu berjalan terus. Mereka tidak diberikan kematian. Mereka selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak ditetapkan untuk mereka kematian. Sehingga mereka selalu disiksa dan disiksa tanpa ada ujungnya. Kalau melihat dunia ini, maka bagi orang kafir seperti surga. Surga bagi mereka hanya sementara. Sedangkan surganya kaum mukminin, ya, mereka abadi, kekal. Sedangkan penjaranya bagi orang mukmin, mereka bisa bahagia di dalamnya. Di dunia kita bisa bahagia. Maka pada kesempatan kali ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu apa? Asbabus sa'adah lid-dharain. Sebab-sebab seorang mendapatkan kebahagiaan di dua negeri. Negeri dunia ini maupun negeri akhirat. Yang pertama yang ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Di dalam satu hadis mengandung dua perkara dari kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Beliau menyebutkan. Di dalam hadis yang mulia. Ajaban amral mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu as-sarra syakar fahuwa khairun lahu. Wa in asabathu darra sabar wa huwa khairun lahu. Urusannya orang yang beriman. Urusannya orang yang beriman. Dengan keimanan yang benar. Itu semuanya sangat menakjubkan, mengherankan. Tidaklah suatu perkara itu ketika orang melihatnya kemudian terasa terheran-heran. Melainkan sesuatu itu suatu yang istimewa, hebat. Sesuatu yang bagus sehingga orang yang melihatnya takjub. Apa itu dua perkara? Ajaban amral mu'min. Inna amrohu, sesungguhnya urusannya seorang mukmin semuanya itu di atas kebaikan. Baik semuanya. menjadikan dia bahagia semuanya. Yang pertama, in asabathu asra syakar. Ketika dia mendapatkan kelapangan, maka dia menjadi orang yang taat kepada Allah, bersyukur dengan hartanya. Tidak menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ini yang pertama. Dilapangkan baginya rezekinya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk orang-orang yang selamat dari azabnya api neraka Allah. Karena banyak orang yang diuji dengan harta berguguran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aksaru ahlil nari minan nisa. Aksaru ahlil jannati minal fuqara wa qalilum minal agniya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kebanyakan penduduk surga itu penghuninya adalah orang-orang miskin. Kebanyakan penduduk surga itu penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya harta di kehidupan dunia. Wa qalilum minal aghniya, dan sangat sedikit sekali orang yang masuk surga itu dari orang kaya. Kenapa? Ternyata orang diuji dengan kekayaan, kebanyakannya mereka tidak mendekat kepada Allah. Tetapi hartanya menghancurkan dirinya. Hartanya menghancurkan dirinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah tidak khawatir kalau kita ini jadi miskin, tidak khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rasulullah lebih tenang kalau umatnya ini diuji dengan kefakiran. Dan khawatir kalau diuji dengan kekayaan. Karena banyak yang gugur. Terbukti apa? Penghuni surga itu sangat sedikit dari orang kaya. Beliau mengatakan, ya, aksya alaikum antuftahu lakumud dunya. Fatanafasuha kama yatanafasunaha. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir, mal fakru akhsha alaikum. Tidaklah kefakiran itu yang saya khawatir menimpa kalian. Beliau tidak khawatir kalau umatnya jadi fakir. Karena banyak yang lolos ketika diuji kefakiran, banyak yang selamat. Saya tidak takut, tidak khawatir kalau umatku diuji dengan kefakiran. Tapi saya takut dan khawatir kalau umatku diuji dengan kekayaan. Dibukakan untuk kalian kekayaan. Fatanafasunaha kama yatanafasunaha. Kalian berlomba-lomba mengejar mendapatkan kekayaan. Sebagaimana umat terdahulu juga berlomba-lomba mendapatkannya. Dengan melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuhlikukum. Membinasakan kalian. Kama ahlakathum. Sebagaimana mereka binasa. Allah tidak melarang kita untuk kaya. Tapi Allah melarang kita untuk tidak syukur kepada kekayaan. Maka, jalan kebahagiaan yang pertama tadi apa? Yaitu seorang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan kelapangan. Mendapatkan luasnya rezeki. Mendapatkan kesehatan. Mendapatkan banyak keturunan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang gugur sekali lagi ya ibadah Allah. Amat sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang selamat. Dan tentunya ibadah Allah rahimahli wa rahimakumullah. Islam tidak menganjurkan untuk fakir. Islam tidak menganjurkan untuk kaya. Tidak. Jadilah kalian orang kaya. Tidak dianjurkan. Jadilah kalian orang fakir. Tidak dianjurkan. Tetapi dianjurkan yang kaya. Syukurlah kalian. Ya besutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Karena Allah itu membentangkan rezeki, meluaskan rezeki siapa yang Allah kehendaki. Allah pilih fulan yang dijadikan kaya, fulan yang dijadikan fikir, dijadikan fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadisul qudsi, inna min ibadi man idza aghnaituhu la afsadathu al-ghina wa inna min ibadi man idza Nam afqartuhu la afsadatu al-faqr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara hambaku ada orang-orang yang andai kata aku jadikan dia kaya, niscaya kekayaannya itu menghancurkan dirinya. Dia enggak sabar dengan kekayaannya. Dia gunakan untuk hura-hura, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang tercela. Dan di antara hambaku ada orang-orang yang apabila aku jadikan dia fakir, dia sudah kaya. Bagus dia. Ketika kaya dia bagus, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata aku jadikan dia fakir, kefakiran yang ada pada dirinya tidak menjadikan sabar. Kemudian dia apa? La afsadat hul faqr. Kefakiran menghancurkan dirinya. Sehingga tuntutan kita ya, bukan saya akan bersyukur, nam, nanti saya kaya dulu. Ya. Saya akan menjadi orang yang baik nanti nunggu saya fakir. Tidak. Tetapi tuntutannya adalah ketika Allah menitipkan harta kepada kalian, maka apa? Hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada pada kita milik Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innalillahi ma'ata. Innalillahi ma'at wa lahu ma'ata wa kullu syai'in bi ajrin musamma. Innalillah milik Allah, ma'ata yang innalillahi ma'at. Milik Allah apa yang Allah ambil dari kita? Yang hilang dari kita, dari harta kita, itu milik Allah yang telah Allah ambil. Walahu ma'ata, dan milik Allah pula yang masih ada pada kita. Yang Allah berikan kepada kita, masih ada pada kita, itu juga milik Allah. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, semuanya itu telah ditetapkan waktunya berapa lama bersama dengan kita. Ibarallah rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan hadis tadi. Yang kedua, sebab-sebab seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Yang kedua, yaitu wa in asabathu ad-dharra sabar. Apabila dia mendapatkan kesempitan, dia pun bersabar. Dia mendapatkan kekurangan dari harta, kurangnya jiwa, kurangnya panenan, kurangnya nyawa dari keluarganya. Maka dia pun bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau seorang hamba itu pasti diuji. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwannakum," pasti kami uji kalian. Ujian itu pasti datang pada kita. Tidak ada pilihan kecuali satu. Tapi syaitan memberikan pilihan lain. Yaitu apa? As-suhud, murka terhadap Allah, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya ujian yang menimpa kita, kita kekurangan harta, kita miskin, enggak punya apa-apa. Yang kita makan hanya sesuap nasi atau berapa suap. Tidak ada lebih dari itu. Kefakiran. Bahagialah orang yang mendapatkan ujian dan berupayalah untuk sabar. Innallaha ta'ala idza arada bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uqubah. Allah Subhanahu wa taala itu apabila menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka hukumannya disegerakan di dunia dengan berbagai ujian, dengan kefakiran, kurangnya harta dan lain sebagainya. Barangkali dia orang yang berdosa, Allah ingin menghapuskan dengan ujian itu. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sahab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum diuji, guys. Diuji, dikasih ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha terhadap ujiannya Allah, dia terima ketika dia dijadikan Allah fakir. Dia terima ketika dia mendapatkan suatu penyakit. Dia terima ketika dia mendapatkan ujian berupa gagal panen dan lain sebagainya. Falahu ridho, dia pun mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu tingkatan yang luar biasa. Ketahuilah ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ujian di balik ujian itu ada suatu pahala yang besar yang tidak ada pada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Orang yang terima terhadap ujiannya Allah, yang senang terhadap ujian Allah. Bahwasanya ujian itu ada tiga perkara apabila seorang itu mendapatkan ujian. Ada tiga tingkatan di dalam menghadapinya. Yang pertama sabar. Menahan lesannya, menahan kaki dan tangannya untuk tidak melakukan perkara yang Allah murkai. Laisa mina man darabal hudud wa syaqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk ajaran kami orang yang menampar-nampar pipinya, orang yang merobek-robek bajunya, orang yang berteriak-teriak memanggil seperti seruan jahiliyah, orang yang tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Bukan bagian dari ajaran Rasulullah. Sehingga sabar, walaupun berat di hati, tapi lesannya, tangannya dia tahan untuk tidak berbuat yang Allah murkai. Itu mendapatkan pahala. Satu, ulaika alaihim salawatu mirrabihim. Mendapatkan salawat dari Allah, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bukan hanya sebatas dari itu. Salawat mirrabihim dari Allah Subhanahu wa taala juga memberi makna at-ta'yid, dikuatkan, ditolong, dibantu oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalannya tidak bisa memasukkan ke dalam surga kecuali dengan sebab rahmat Allah. La yudkhilu ahadahum amaluhu qalu wala iyyaka ya Rasulullah wala iyaya walakin taghammad dunya Allah bi rahmatihi. Beliau mengatakan, tidak seorang pun ya tidak boleh membanggakan amalan yang dia lakukan. Tidak seorang pun masuk surga dengan sebab amalnya. Tidak. Semata-mata tidak. Tidak pula engkau, ya Rasulullah, tidak pula aku. Tetapi Allah meliputi diriku dengan kasih sayangnya. Dengan sebab itu, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surga. Maka orang yang bersabar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah. Dan mendapatkan petunjuk, ini yang sangat penting. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa saja yang percaya beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Dibimbing, diarahkan kepada perkara yang Allah cintai. Ayat ini turun terkait dengan seseorang. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qamah rahimahullahu ta'ala. Rajulun tusibuhul musibah. Faya'lam wa yardha wa yusallim. Orang yang disebutkan dalam ayat ini terkait orang yang mendapat musibah. Diuji dia. Dia tahu ini ujian dari Allah. Dia ridha, dia pasrah. Maka Allah pun mengganjar dia. Dibimbing kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan yang paling rendah bagi 6 orang-orang yang bisa sabar. Ya, orang-orang yang menghadapi musibah dengan sabar. Lantas bagaimana yang di atasnya? Di atasnya ada lagi, yaitu orang yang menerima musibah dengan ridho. Ridho. Lapang. Andai kata dia suruh memilih, milih memana? Apabila hilang darimu hartamu atau kembali, dia pun sudahlah biar hilang. Saya bersabar. Ridho. Seperti tidak kehilangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita yang buta, datang kepada Rasulullah untuk didoakan supaya butanya sembuh. In syi'ti ad'ulaki. Kalau engkau mau saya doakan dan engkau sembuh. Wa in syi'ti tasbiri tadkhulil jannata. Kalau kamu mau, ya, kamu sabar tetap buta, kamu masuk surga. Pilih mana dia? Dia memilih untuk tetap buta, tidak didoakan Rasulullah, masuk surga. Itu orang yang derajatnya ridho. Terima sekali terhadap ketetapan Allah. Ini pahalanya jauh lebih besar di atasnya. Yang ketiga, seseorang ketika bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ini tingkatan yang sangat berat. Ketika mendapatkan musibah, alhamdulillah. Tahu karena musibah itu banyak pahalanya. Innama yuwafa ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tiada taranya. Ketika dia kehilangan harta, dia pun bersyukur. Alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan musibah apapun, dia bersyukur, senang, gembira. ini tidak didapatkan melainkan orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Ibadallah rahiman wa rahimakumullah. Maka dua keadaan ini, seorang mukmin bahagia, bahagia di dunianya, lapang dadanya, apapun keadaannya, tentunya di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar, yaitu surga yang kekal yang abadi. Kemudian sebagai penutupnya ibadah Allah. Yang ketiga, bahwasanya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga ini, mau tidak mau kita manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Kemungkinan besar kita akan terjatuh dan terjerumus. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, apabila seorang hamba itu terjatuh, kemudian mau bertobat pada Allah, meminta ampun pada Allah, Allah siapkan ampunan. Sehingga tidak menumpuk dosa. Tidak menumpuk dosa yang akan mengakibatkan kerasnya hati. Dan kerasnya hati bisa menyebabkan seorang hamba itu apa? 6. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkara. Tidak menganggap baik itu baik lagi. Dan tidak menganggap yang jelek itu jelek lagi. Karena setiap ada fitnah atau maksiat yang ada pada seorang hamba, akan dititikkan titik hitam di dalam hati seseorang. Kalau sudah hitam gelap, maka itu seperti 6 tempat air yang dibalik. Maka tanda kebahagiaan yang ketiga, maka seorang hamba ketika setiap kali terjatuh, dia istighfar, meminta ampun kepada Allah. Allah itu senang melihat hambanya berlumuran dengan dosa, meminta ampun. Laulahu asyaddu farhan bitobati abdihi min abdihi idza wajada dhalatahu. Allah itu amat sangat gembira, amat sangat senang ketika mendapati hambanya yang berbuat dosa, berlumuran dosa, kemudian minta ampun kepada Allah. Bahkan senangnya Allah itu lebih besar daripada seorang hamba yang kehilangan makanan, minumnya, padanya kehidupannya di tengah padang pasir. Ontanya di situ, makanan, minumnya di atasnya, hilang. Dia pun menunggu kematiannya. Sambil datang kematiannya ditunggu, dia tiduran di bawah pohon. Tiba-tiba onta yang membawa makanan dan minumannya datang. Dia pun gembira, senang. Saking senang dan gembiranya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau benar-benar hambaku dan aku benar-benar Tuhanmu. Karena sangat-sangat senangnya dia apa? Salah ngomong. Allah sangat bahagia ketika mendapati hambanya yang berdosa. Dosa apapun, tidak ada dosa yang dosa itu dilakukan kepada Allah, melainkan Allah datangkan ampunannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Wahai hamba-Ku yang berbuat dosa, jangan berputus asa atas ampunan Allah. Allah akan mengampuni dosa seluruhnya, tidak dikecualikan. Setiap orang terjatuh, hendaknya dia kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Terus sampai ajal kematian. Karena kita manusia biasa. Yang setan selalu datang kepada kita, menggoda, membisiki, mengajak kepada keburukan untuk jatuh. Ibadah Allah, ini 3 perkara yang menjadikan seorang hamba bahagia di dunianya maupun di akhiratnya. Yang pertama tadi, bersyukur kepada Allah apapun keadaan kita. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu suatu kepastian. Yang ketiga, hendaknya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Atas dosa apa saja yang kita lakukan, Allah selalu membuka. Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya kepada setiap hambanya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan putranya Ismail alaihissalam dalam melaksanakan